minimal ada lima. Yang pertama keikhlasan, yang kedua mutaba'atul rasul. Iya, dua yang pertama ini adalah syarat penghambaan, kemudian disusul dengan tiga yang terakhir yang merupakan rukun dari penghambaan: kecintaan kepada Allah, khasyatullah, takut kepada Allah, dan yang terakhir harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat nilai ini, kalau memang kita mempunyai nilai dalam melewati Ramadan itu, semakin bertambahkah keikhlasan, semakin bertambahkah mutaba'atul rasul, semakin hebatkah, semakin kokohkah kita berada di atas sunnah Rasulullah SAW. Semakin bertambahkah cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin takutlah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin mengharapkah kita terhadap rahmat Allah, kebaikan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, atau tidak? Lima ini ukuran yang sangat mendasar terhadap hakikat penghambaan. Kenapa kita ungkap? Sebab Ramadan adalah syahrul ibadah, bulan penghambaan. Tidak terpungkiri jamaah, penghambaan kita yang terbaik ada dalam bulan Ramadan. Tidak terpungkiri itu. Penghambaan kita yang terbaik secara global, secara umum, ada dalam bulan Ramadan. Karena itu, syahrul ibadah ini, bulan penghambaan ini, harus melahirkan nilai-nilai ibadah itu. Kesempurnaan ikhlas, kekokohan dalam mutaba'atul rasul, semakin dalamnya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan semakin takutnya kita akan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap azab dan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan betul-betul harapan kita semakin tak terputus, semakin besar terhadap keutamaan Allah, rahmat Allah, kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir jamaah, bisha'imi farhatan, orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan. Farhatun indal iftar, yang pertama kegembiraan ketika berbuka, kegembiraan ketika berhari raya. Nikmatnya itu hari raya, semuanya merasakan nikmatnya. Tapi kegembiraan ini jamaah kecil jika dibandingkan dengan kegembiraan yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih, kegembiraan ketika berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya kegembiraan yang kedua ini harus betul-betul, akan betul-betul kita peroleh ketika betul-betul kita mampu mendapatkan nilai puasa yang sebenarnya. Kalau kegembiraan yang pertama yang tidak beres, ya mungkin yang tidak beres juga puasanya bergembira ketika berhari raya. Tapi kegembiraan yang kedua, tidak akan ada yang bergembira kecuali mereka-mereka yang betul-betul puasanya berhasil. Kegembiraan selamat dari azab Allah, kegembiraan berada di bawah naungan Allah subhanahu wa ta'ala di hari kemudian, kegembiraan berada di atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala di hari kemudian, kegembiraan berada di atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala di hari kemudian, kegembiraan berhasil melewati sirat, jembatan yang melintasi jahannam. Karena kita di dunia memang telah bergembira merasakan nikmatnya berada di atas sirat, jalan yang lurus berupa Al-Quran dan Sunnah itu. Coba lihat jamaah, hakikat kegembiraan ini. Kalau kita mampu merasakan nikmatnya, gembiranya kita, enaknya berada di atas jalan yang lurus yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan berupa Quran dan Sunnah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, diteruskan oleh para sahabat sampai kepada kita. Kalau kita mampu merasakan bahwa apa ini, jalan yang Allah paparkan itu adalah nikmat, kegembiraan ketika melakukannya, maka orang-orang yang seperti inilah yang akan melewati sirat dalam keadaan bergembira pula. Sebab sirat di dunia, iya, berupa jalan yang lurus, bagaimana kita bersikap terhadapnya, inilah yang akan menentukan bagaimana keadaan kita melewati sirat di atas api neraka jahannam. Ini lihatlah, harapkanlah kegembiraan yang kedua ini dengan cara betul-betul mempermantap puasa, menyempurnakan puasa. Ini wah, Ramadan telah lewat, tetapi bulan-bulan selanjutnya masih terbuka kesempatan-kesempatan berpuasa. Apalagi dalam Syawal ini, ketika kita berpuasa Ramadan penuh, kemudian disusul dengan 6 hari Syawal, maka Nabi SAW mengatakan seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Apalagi disusul dengan puasa Senin Kamisnya, dengan puasa-puasa lainnya yang akan semakin menyempurnakan nilai bagi orang-orang yang berpuasa. Ingat, lisaimi farhatan, orang yang berpuasa mempunyai dua kegembiraan. Dua kegembiraan ini bukan hanya puasa Ramadan jamaah, tapi semua puasa. Semua puasa. Karena itu jamaah sekalian, iya, nyatakanlah nikmat berpuasa. Nyatakanlah puasa itu sebagai kenikmatan. Rasakanlah kegembiraan berpuasa. Pasti kita akan rasakan kegembiraan yang sangat luar biasa di hari kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini dapatkan sampaikan pada pertemuan ini. Yang kesimpulannya, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus sadar, iya, bahwa Allah pencipta kita sangat baik kepada kita dan terus mencurahkan nikmat demi nikmatnya kepada kita. Jadikanlah diri sebagai hamba yang bersyukur, sebab dia adalah sifat mulia, kunci tambahan sifatnya orang-orang yang beriman, yang menjadi sebab pokok selamatnya mereka dari api neraka, berhasilnya mereka mendapatkan surga Allah dan dihalalkannya ridha Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya mereka mendapatkan mampu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Yang kedua, di antara nikmat yang terbesar yang Allah telah berikan kepada kita, kemampuan, kesehatan, keimanan untuk melewati Ramadan. Yang ketiga, orang yang bijak harus melihat dirinya tentang hasil dari Ramadan yang telah dia lewati. Nilai-nilai yang bisa kita lihat sehubungan dengan hasil Ramadan yang telah kita lewati, di antaranya nilai takwa. Yang kesimpulan dari melihat nilai takwa adalah melihat kekokohan kita berada di atas perintah dan semakin jauhnya kita dari larangan. Yang kedua, melihat sikap kita terhadap Al-Quran, semakin mampu membacanya, semakin nikmat mentadabburinya, semakin paham terhadap kandungannya, semakin yakin terhadap nilai-nilainya, semakin terwujud dalam amalan, semakin kita dakwahkan, kita sebar, semakin istiqamah kita di atasnya, sehingga betul-betul kita rasakan Al-Quran sebagai rahmat, penawar berbagai penyakit hati kita, pensuci kekotoran hati kita, dan betul-betul bisa menjadi peringatan bagi kita. Nilai yang lain adalah nilai keikhlasan bertambah atau tidakkah, nilai mutaba'atul Rasul semakin kokoh atau tidak mengikuti Nabi Sallam. Semakin tertanamkah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut kepadanya terhadap ancamannya, dan semakin mengharapkah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak. Ini nilai-nilai yang sangat mendasar yang harus kita lihat sehubungan dengan Ramadan yang telah kita lewati. Dan yang terakhir, dua kegembiraan untuk mereka-mereka yang berpuasa. Kejar, kita telah dapatkan kegembiraan yang pertama, kejar kegembiraan yang kedua dengan cara bermantap sempurnakan terus nilai-nilai puasa itu. Baik, ini ikhwat, insyaAllah ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita terus melanjutkan ta'lim ini. Bagaimana hukumnya memakan makanan pada acara maulid dan barzanji? Kalau makanannya, kalau dia memakan acaranya pada di tempat berkumpulnya, berarti hadir acaranya. Hadir acaranya ini perbuatan haram, dosa. Sering kita jelaskan ini, akan bid'ahnya acara maulid, apalagi disertai dengan barzanji, kitab sesat yang dibaca dengan maksud sesat pada acara-acara sesat yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang sesat. Ini kitab barzanji, hanya sebagian orang yang melakukannya. Iya, adalah orang-orang yang tidak paham terhadap apa yang dibaca. Wallahu'alam. Tapi kalau hukum makanannya, maka dilihat, kalau makanannya itu sembelihan untuk selain Allah, maka haram dimakan. Dalilnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hurrimat alaikumul maytatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan atas kalian bangkai, darah, babi, serta semua yang disembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi samakan dengan babi itu. Iya, misalnya pada cari maulid sembelih ayamnya untuk pembesaran kepada Nabi Muhammad SAW, haram dimakan itu. Kuahnya, apanya yang berhubungan dengan ayam itu, iya, kena. Tapi kawan lainnya, selain itu, sudah ya, pertanyaan sudah. Saya akan kembali ke ma'ahat ini untuk ada cara jadwal mengajar. Kalau makanannya selain itu, ya songkoloknya misalnya tidak ada, tidak ada campur bornya, tidak dicampur misalnya dengan anunya, ya, atau ada pisangnya, ada telurnya yang berwarna-warni, ya, ada onde-ondenya, ya, selama ya memang bahannya itu bahan-bahan yang halal, maka dia tetap halal, tidak ada yang mengharamkannya dan tidak ada dalil pengharamannya. Hanya mereka-mereka yang berilmu, yang diketahui berilmu dan ditahu bahwa mereka tidak suka terhadap perkara itu, bagaimana mungkin dakwanya bisa mantap kalau dia juga ikut memakannya? Walaupun halal, dia makan juga. Dikasih orang mengadakan maulid, datang kepada dia, boleh terima kasih banyak atas pemberiannya. Dia semakin mantap yang bawa itu. Oh, berarti dia juga sudah setuju ini. Fitnah bagi orang, apalagi yang dibawakan itu seorang ustaz misalnya, jadi ditolak. Kita tidak terima bukan karena keharamannya, tapi dalam rangka menjaga fitnah. Iya, fitnah terhadap orang. Iya, dan sebagai pelajaran bagi mereka supaya merasakan bahwa orang-orang yang sering datang ke masjid, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang baik, tidak suka terhadap yang seperti itu. Dan bisa juga menjadi fitnah bagi kita kalau kita terima. Dimakan sekali songkoloknya, oh enaknya. Apalagi dimakan pada saat memang lapar. Menyusul ternyata masjid lain kirim juga kepada dia lagi. Oh, tambah. Akhirnya, mendukung, ada dukungan, bahkan mungkin ya semoga tahun depan semakin banyak mungkin. Iya, nanti tahun-tahun selanjutnya mungkin sudah ikut, ya mungkin sudah menjadi ustadznya, penceramahnya, supaya nanti dia dapat makanannya lebih banyak misalnya. Waliyadzibillah. Bagaimana hukumnya menginfakkan bunga bank misalnya untuk pembangunan masjid karena dia tidak mau mengambil bunga tersebut? Iya, memang tidak boleh diambil. Mengambilnya adalah neraka. Ribah jamaah serendah-rendahnya, kata Nabi, dia mempunyai banyak jenjang. Serendah-rendahnya seperti menzinahi ibunya. Dan rendahnya itu tidak bisa dimakan. Ini, mengapa? Tapi kalau memang sudah ada di situ, kita juga tidak bisa simpan uang terancam kita. Iya, banyak bunganya, banyak diambil. Iya, tapi jangan menganggap ini infaknya saya ini. Jangan, bukan, sebab dia barang yang kamu harus berlepas darinya. Kasih. Iya, dan sebagian ulama menyarankan disalurkan kepada

penghambaan yang didasari karena cinta kepadanya, membesarkan dia, mengagungkan dia, mengharap padanya, memuliakan dia. Ini kapan seperti itu maka sifat uluhiyah kepada dia. Sekarang semenjak adanya alam sampai sekarang dan seterusnya tidak ada yang, ya, dan sampai sekarang tidak ada yang bernama Allah kan? Ini penamaan Allah saja dengan nama Allah ini sudah menjadi bukti bahwa dia saja yang berhak untuk disembah. Nah, nama-nama yang seperti tidak bisa. Atau nama misalnya Syadidul Iqab yang sangat keras siksanya. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sifati dirinya dengan ini. Ah, tidak boleh ini dijadikan nama. Jelas ya? Nah, terus yang bagaimana yang boleh? Misalnya ada orang punya nama apa ya? Rah, apa? Ya Rah, apa Majid misalnya. Majid artinya mulia. Dalam bahasa Arab orang banyak punya Majid. Majid artinya mulia. Iya. Kita inginkan ya semoga anak kita mulia. Tapi tidak dimaksudkan dengan Majid sifat Majid kemuliaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, hanya sekedar kita ingin anak kita mempunyai nama yang mulia. Iya, Majid. Kalau namanya Majid dan orangnya mulia berarti cocok dengan namanya. Tapi banyak-banyak orang namanya Majid ternyata luar biasa. Luar biasa. Bukan mulianya yang luar biasa. Ini jemaah. Kalau nama Allah Subhanahu wa taala ruhnya mulia. Ini nih ya. Kalau penamaan itu, kalau mau memberi nama dengan nama Allah itu lebih dianjurkan dengan menggunakan kata Abdun misalnya. Abdullah hamba Allah, Abdurrahman hambanya Allah yang Maha Pengasih. Nabi SAW mengatakan dua nama ini adalah nama yang terbaik, Abdullah dan Abdurrahman. Sebab Abdullah langsung menggambarkan bagaimana hakikat agama itu. Supaya hamba memhambakan diri kepada Allah. Ya Abdullah, Abdullah, kita diingatkan. Hamba Allah. Diingatkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Hanya orang tidak ada dasar nama saja, lafaz orang pahami nama sekedar lafaz saja tidak memahami hakikat kandungannya. Akhirnya tidak bisa meresapi. Abdurrahman, hamba Allah yang Maha Pengasih, luar biasa. Ini mendekatkan diri kepada agama, ini syiar agama ini. Jadi yang seperti itu dianjurkan. Apa hukum kalau saya sering memikirkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada alam semesta yang tidak pernah terbatas dengan sebuah solusi? Apa hukum? Ini dikhususkan ini pemikirannya dalam perkara apa? Kalau secara umum memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa kekuasaan Allah. Iya kan? Sehingga melahirkan semakin apa? Semakin membesarkan Allah. Ah, maka ini proses berpikir yang benar. Proses berpikir yang benar. Jelas ini ya? Kalau seperti itu yang dimaksudkan maka benar. Tapi kalau selain itu kemudian berpikir akhirnya menghayal, bagaimana ya? Sampai akhirnya bagaimananya mengarah kepada ingin mengetahui hal-hal yang tidak bisa akal sampai kepadanya. Maka berarti dia sudah masuk ke dalam pintu-pintu syaitan. Pintu ini yang dibuka oleh orang, pintu ini yang dibukakan oleh syaitan kepada orang-orang yang katanya mau mengenal Allah Subhanahu wa taala, akhirnya gila. Pintu ini bukanya nih. Ini jalur pintunya nih. Pintu bagaimana? Iya. Baik. Bagaimana dengan panggilan Abdurrahman dengan Rahman? Ini salah. Pertama, Rahman memang lafadznya. Iya kan? Lafadznya. Yang kedua, Abdurrahman namanya dia Abdurrahman. Berarti Abdun hamba kan? Arhaman namanya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ketika dia panggil Rahman, berarti yang dipanggil di belakang namanya kan? Itu nama Allah. Iya kan? Salah. Orang punya nama Abdul Razak, panggil Razak, Abdul Majid, dipanggil Majid. Ini salah ini. Kalau Majid saja tidak ada Abdulnya, ya bisa dipanggil itu. Yang penting maknanya tidak sesuai dengan sebagaimana kandungan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya sudah namanya Abdul Majid, hambanya Allah yang Maha Majid, Maha Mulia. Berarti Majid yang dimaksudkan di sini apa? Nama Allah Subhanahu wa taala. Diri panggil dengan itu. Nah, berarti nama Allah yang digunakan panggilan untuk dirinya. Salah ini. Jelas ini ya? Baik. Apa itu Hiyaut Turat dan apa penyimpangannya? Hiyaut Turat, lembaga pengumpul dana yang ada di Kuwait, yang awal-awalnya menyatakan, menyerukan dakwah Salafiyah, dan ternyata belakangan nampak hizbiyahnya. Yayasan inilah yang memecah belah Salafiyun, Ahlus Sunnah wal Jamaah di beberapa negara sampai di Yaman. Syekh Mukbil dan murid-muridnya juga pecah karena ini, yayasan ini. Iya, di Sudan, di Amerika, Salafiyin, iya, di Indonesia pun ini dia dalam masanya Yahudurah. Iya, dan beberapa ulama ini telah mentahdir Yahudurah. Iya, dan diantaranya ulama Kuwait sendiri seperti Syekh Falah, Falah Ismail, seorang doktor akidah dari Yaitu Islamiyah. Iya, dia juga hadir. Hati-hati terhadap ya ini. Kalau di Indonesia Hiyaturat ini ya masih didukung, dikuatkan atau masih melakukan kerjasama yang erat, ya yang melakukannya adalah Hiyaturat Yogyakarta, pimpinan Abu Nida, ya atau misalnya Sunnah Ahmad Faiz, dan seperti itu. Bagaimana sikap kita jika ada orang Nasrani yang ingin berjabat tangan dengan kita? Kalau sama muslimah, sama wanita tidak bisa, apalagi lelaki Nasraninya. Sebab yang benar, wallahu alam, sepanjang yang saya ketahui, ya, wanita kafir tetap bukan mahram, bukan tidak bisa melihat auratnya wanita muslimah, masih dalamnya berjabat tangan.